Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'a hudah, wa sallama tasliman kathira ba'd. Silahkan secara bersama-sama saja ya hafalannya biar cepat selesai nanti satu-satunya dari al-i'rab. Ya sekarang, qalal musannif rahimahullah ya. Qalal musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu ya. Sekarang, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Cukup. Sekarang dari al-i'rab satu-satu. Al-i'rabu. Al-i'rabu huwa tadliru awakhiril. Awakhiril. Awakhiril kalimi lihtilafil. Biarin. Lihtilafil awamilid dahilati. Kajasan. Ya. Alaiha. Ada yang kurang. Ad-dakhilati 'alaiha. Awamili dahilati 'alaiha. Lafdun aw takdiru. Yus wa aqsamu. Aqsamu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Walil asma. Walil asma'i min dhalil min dhalikal raf'u wa nasbu wa khafdu. Wal khafdu. Wal khafdu wa la jazma fiha. Wala jazma. Wala jazma. Jadul wala jaz. Wala jazma. Jaz. Wala jazma fiha. Yes. Walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Ya, masyaallah. Cara terus. Al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil al-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha falil af'ali min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Belum Pak, belum? Ya. Hah? Sampai ininya aja. Ya, sedapatnya. Ar-raf'u wal taghyiru. Taghyiru awahiril kalimi. Lestilapil awamilit dahilati alaiha alaiha lafdun au takdiru. Ya, sudah cukup? Maaf, apa maknanya faham ini ya? Insyaallah ya, terus taghyiru awahiril kalimi lestilapil awamilit dahilati alaiha lafdun au takdiru aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu wal qafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wal jazmu wal jazmu wa la qafdu fiha. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita merujaah sedikit ya. Apa makna i'rab? I'rab perubahan ya akhir kata ya. Karena perubahan amil yang masuk padanya. Dan perubahannya bisa terlafazkan atau ditakdirkan. Apa contoh perubahan yang dilafazkan? Contohnya apa? Zaidun. Ya, Zaidun. Pada kalimat apa? Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Apa contoh kalimat yang perubahannya ditakdirkan? Apa? Ja'a Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Ya, insyaAllah. Semua harokat pada contoh Musa, yaitu isim maksur, ditakdirkan. Ditakdirkan. Kemudian, itu sudah di murojaah ya kemarin ya? Berarti langsung, sudah belum? Sudah ya, berarti kita murojaah berikutnya. Macam-macam i'rab ada berapa? Ada empat. Yang pertama, rofa, kedua, nasab, khafad, apa? Jazm apa itu rafa? Adalah perubahan, perubahan tertentu atau khusus, perubahan tertentu atau yang, yang tandanya adalah tandanya dhamma atau penggantinya, atau penggantinya. Lupa ya. Nasab diulang aja, tinggal dirubah sedikit. Apa nasab? Iya, nasab adalah, nasab adalah perubahan tertentu, iya, yang tandanya, tandanya fathah, fathah atau penggantinya. Kemudian yang berikutnya apa? Khafad. Apa itu khafad? Perubahan tertentu yang tandanya adalah kasrah atau penggantinya. Iya, insyaallah. Jazm, perubahan tertentu yang tandanya sukun. Iya, atau penggantinya. Iya. Kemudian dari empat macam i'rab tadi, isim mengambil berapa, Bu Saiful? Dari empat macam i'rab tadi, isim mengambil berapa? Tiga. Yang pertama? Salamullah. Yang pertama? Yang pertama adalah rofa. Nasob. Dan khafad. Tidak mengambil apa isim? Jazm. Kemudian Saiful? Kalau fi'il dari empat macam i'rab tadi mengambil apa saja? Rofa, nasab, apalah, dan jazm. Tidak mengambil apa isim? Fi'il tidak mengambil khafad. Iya. Alhamdulillah sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang mengenali tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab telah disebutkan ada berapa? Empat, iya. Rafa, nasab, khafad dan jar. Selama ini antum mengenali tanda rafanya dhammah, tanda nasabnya fathah, iya kan? Khafad dan kasrah, jazm hanya sukun. Itu pun lumayan. Itu semua yang disebutkan adalah tanda-tanda apa? Asal, tanda-tanda induk, iya. Dhammah tanda induk bagi rafa, iya. Fathah tanda induk bagi nasab, kasrah tanda induk bagi khafad, sukun tanda induk, tanda inti bagi jazm. Nanti akan disebutkan di sini tanda-tanda cabang bagi masing-masingnya. Bagi masing-masingnya, cabangnya dhamma apa saja, cabangnya fathah apa saja, cabangnya kasrah apa saja, cabangnya jazm apa saja. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang mengenali tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' yang sudah antum ketahui definisinya, perubahan khusus atau tertentu yang tandanya dhamma atau penggantinya. Itu rafa ada empat tanda. Tanda yang pertama dhammah. Tanda yang kedua wawu. Tanda yang ketiga alif. Dan tanda yang keempat nun. Oh, ternyata tanda rafa itu banyak. Disebutkan di sini dhammah pertama kali karena dhammah adalah tanda apa? Asal, tanda inti, tanda induk dari apa? Rafa. Adapun setelahnya adalah tanda apa? Cabang saja, cabang. Ya, dengan ini kita tahu bahwasanya ternyata rafa itu bukan hanya dhammah. Pada contoh ja zaidun, rafa gini kan, tanda rafanya apa? Dhammah. Dhammahnya apa? Kelihatan. Ya, zahirah. Pada contoh ja Musa, ini juga rafa, tapi tanda rafanya apa? Dhammah, tapi ini ditakdirkan. Sekarang kalau diganti, ya. Seperti dua orang ja muslimun diganti ja muslimani. Datang dua orang muslim. Ini juga muslimani rofa. Tapi tandanya apa? Bukan dhamma nanti. Beda tandanya. Alif muslimani. Ja'a muslimuna. Ini juga muslimuna rofa. Karena sama-sama sebagai fa'il. Marfu juga tanda rofanya apa? Wawu. Kenapa? Jama' mudzakkar salim. Dan yang lain sebagainya nanti insyaallah menyusul. Sehingga sekarang dibuka lagi apa pemahamannya. Yaitu bahwasanya ternyata tanda rofa itu bukan hanya dhammah, ada tanda-tanda yang lain. Ya. Kemudian di sini akan dijelaskan masing-masing tanda yang empat ini di mana tempatnya masing-masing. Dhammah di mana tempatnya, wawu di mana tempatnya, alif di mana, nun di mana. Ya. Sebelum dilanjut, sudah paham itu? Jadi rafa ada berapa tanda? Ada empat tanda. Yang pertama apa? Dhammah, wawu, alif dan nun. Ya, di sini wawu disebutkan setelah dhammah karena memang yang paling dekat dengan dhammah itu wawu. Dhammah kalau dipanjangkan munculkan wawu ya. Dipanjang jadi munculkan wawu. Jadi sana dia membahas. Kemudian yang ketiga itu alif kenapa dan yang keempat nun itu apa, tapi tidak perlu untuk kita sebutkan di situ. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Adapun dhammah, maka dhammah itu menjadi tanda bagi rafa'nya satu kalimat fi arba'ati mawadi', di empat tempat. Ya, dhammah menjadi tanda bagi rafa'nya satu kalimat pada empat tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad, isim mufrad. Yang kedua, ya nanti akan kita jelaskan satu demi satu maknanya. Yang kedua, jam'i taksir, jamak taksir. Yang ketiga, jam'ul mu'anathi salim, jam'il mu'anathi as-salim, jamak mu'anathi as-salim. Kemudian yang keempat, wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu apapun. Nanti juga akan kita lewati penjelasannya. Sekarang kita masuk ke tempat pertama dari dhammah. Yaitu di mana? Dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada isim mufrad. Nah, perlu kita mengetahui definisi dari isim mufrad. Dan kita akan sebutkan di sini definisi yang paling mudahnya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan apa? Ya, sesuatu yang satu. Apakah mu'annas, apakah mu'zakar, ataupun mu'annas. Apa itu isim mufrad? Isim yang menunjukkan sesuatu yang satu. Apakah mu'zakar atau mu'annas. Apa contohnya mu'zakar? Zaidun, rojulun, muslimun, apalagi babun. Apalagi sebutkan yang banyak. Isim mufrad. Kitabun, ini mufrad. Kenapa? Karena dia menunjukkan ke satu benda. Ya. Atau yang mu'annas, hindun, apalagi muslimatun, aisyatu, fatimatu, dan seterusnya. Ini disebut dengan apa? Isim mufrad. Isim mufrad seluruhnya. Isim mufrad seluruhnya, yang mu'rab tentunya. Kalau marfu, mesti tanda rafa'nya apa? Dhammah. Contoh, ja'a zaidun. Kalau diganti fatimah, jadi apa? Ja'at, dikasih ta. Ja'at fatimatu. Ja'a rajulun. Ja'at imru'atun. Ya. Bisa dipahami enggak? Jadi semua isim mufrad kalau dia marfu, maka tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah. Meskipun dhammahnya kadang apa? Ditampakkan seperti pada contoh seperti pada apa kata Zaidun, Amrun, Rajulun, Muslimun, dan kadang dhammahnya apa? Ditakdirkan seperti pada kata apa? Musa, Isa, Al-Fata. Pokoknya kesimpulannya semua isim mufrad, apakah muzakarnya atau mu'anasnya, apakah yang akhirnya itu apa harokat akhirnya tampak ataupun harokat akhirnya apa tersembunyi karena apa isim maksur misalkan ataupun isim apa mankus ataupun apa lagi didhafahkan kepada ya mutakallim. Yang jelas kesimpulannya semua isim mufrad kalau marfu tanda rafa'nya dhammah. Dhammahnya kadang kelihatan, kadang ditakdirkan saja. Ya, dicontohkan coba dalam kalimat selain tadi, siapa yang bisa contohkan sebuah kalimat yang di situ ada isim mufrad marfu? Kalau tadi yang saya contohkan kan ja'a Zaidun, ja'a Fatimatu. Contoh yang lain apa? Ja'a Musa, ja'a Isa. Ya, ja'a misalkan Na'ma, Nu'ma. Nah, ada perempuan, ja'at berarti Nu'ma. Ya. Siapa yang mau nyontohin? Hadara Muhammadun. Kalau diganti Muhammadunnya dengan Hindun jadi apa? Hadarat Hindun. Ini Muhammadun dan Hindun sama-sama rafa. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa? Mufrad. Itulah. Jadi pahamin gak ini? Ya. Kecuali, yang dikecualikan nanti. Di sana nanti ada isim mufrad tapi tanda rafanya bukan dhammah. Lima isim saja itu. Nanti insyaallah nanti aja. Ya, lima isim yang namanya Asmaul Husna, isim-isim yang lima. Dia mufrad cuma tanda rafanya bukan dhammah. Ini dikecualikan nanti akan datang bahasanya. Ya, cukup untuk mula bisa memahami makna isim mufrad itu dengan definisi tadi yang simple. Ya, isim yang menunjukkan apa? Satu. Ya, mufrad adalah kalimat yang menunjukkan satu. Apakah muzakkar ataupun mu'annas. Ya. Sudah dipahami? Ya, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya, kita mungkin sedikit biar bisa lebih mudah difahami. Ya. madrasatun termasuk mufrad. Seperti apa contohnya? Hadhihi madrasatun. Ini adalah madrasah, sekolahan. Madrasatun di sini marfu, dirafakan. Kenapa? Karena khobar nanti akan datang bahasanya. Khobar itu mesti marfu, dirafakan. Sebagaimana fa'il mesti apa? Marfu. Khobar juga mesti marfu. Mu'annas bukan musanna. Ya, mu'annas. Beda, musanna itu menunjukkan dua. Kalau mu'annas, perempuan. Jangan keliru ya. Musanna, mu'annas itu jangan keliru. Ya, madrasatun juga mufrad, mu'annas. Mufrada, mu'annas. Ya, masih banyak lagi. Misbahun, sa'atun, jam, jidarun. Komarun juga mufrad. Muzakar. Ya, muzakar. Kalau yang mu'annas itu syamsun. Syamsun masih mu'annas. Ya, ya biasanya kalau mu'annas nih, ya nama-nama perempuan meskipun nggak ada taknya, Hindun, Zainabu atau yang ada taknya. Juga nama-nama laki-laki yang ada taknya itu masuknya ke mu'annas. Yes, ya jadi paham nggak? Kayak Hamzatu atau nanti bukan itu bahasanya, ini muzakkar. Cuma nanti kan pembahasan jamak tak jamak mu'annas salim nanti. Ya. Ini muzakkar, maksudnya muzakkar. Hamzah itu muzakkar. Ya, Hamzah. Nanti syamsun mu'annas. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, itu dan surat Yasin. Wasyamsu tajri pakai ta. Iya. Bisa dipahami enggak? Dalam Al-Qur'an juga surat Al-A'raf ucapan Ibrahim, falamma apa itu? Tatkala Nabi Ibrahim melihat syams itu, bazighatan, tampak pakai bazighah, pakai ta, bazighatan. Ya, nanti insyaallah. Jadi mu'annas. Ya, nanti ada yang istilahnya itu mu'annas majazi gitu. Seperti itu. Majaz mu'annas, bukan hakiki. Kalau mu'annas hakiki itu ya, yang punya ya lawannya muzakkar laki-laki itu. Iya. Kayak mau sebutkan sesuatu cuma khawatir kurang sopan. Ya. Ya. Sudah paham ini? Ya, sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita masuk melangkah ke tempat berikutnya dari rofa. Jadi rofa tempat pertama di mana? Di isim mufrad. Dhammah tempatnya bukan rofa ya. Dhammah. Tempat yang pertama dari dhammah di mana? Isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang satu, apakah muzakkar ataupun muannas. Ya, harokatnya kadang zahiro, kadang muqaddarah. Yang kedua, jamak taksir. Jam'u taksir. Taksir itu dari kata kasaro, yukasiru, taksir, pecah. Jamak yang pecah. Ya. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan, ataupun kalimat yang menunjukkan lebih dari dua, ataupun yang menunjukkan tiga atau lebih. Disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Apa jamak taksir? Kalimat ataupun kata yang menunjukkan tiga atau lebih disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Contoh, rajulun. Apa artinya rajulun? Seorang laki-laki. Kalau dijamakan menjadi rijalun, kaum laki-laki. Rijalun kita sebut, kita namai dengan jamak taksir. Kenapa? Karena pertama dia menunjukkan tiga atau lebih, rijalun. Yang kedua, bentuk mufradnya ketika ada jamakan pecah. Rojulun jadi rijalun. Pecah enggak? Pecah kan? Tadinya rojulun, ro, jim, lam. Jadi ro, jim, alif, dan lam. Harokatnya pun pecah. Ini jamak taksir. Contohnya baitun, rumah. Buyutun. Ini juga buyutun jamak taksir. Kenapa? Karena dia menunjukkan tiga atau lebih. Di sisi lain, bentuk mufradnya berubah. Pecah. Iya kan? Dari baitun, ba, ya, tan, jadi buyutun, ba, ya, wawu, dan ta. Dan banyak contoh-contohnya. Jamak taksir sangat baik sekali. Qolamun, aqlamun. Qolamun. Dijamakan jadi aqlam. Bulpen-bulpen. Tiga lebih. Bisa dipahami gak ini? Jamak taksir apa? Kalimat yang menunjukkan tiga atau lebih disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Perubahannya ini macam-macam. Ada yang perubahannya itu hanya huruf-hurufnya saja. Ada yang perubahannya harokatnya saja. Atau campuran yang berubah huruf dan harokatnya. Al-muhim, kalau dia pecah dari bentuk mufradnya, disebut apa? jamak taksir. Beda dengan jamak muzakkar salim nanti. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu jamak untuk muzakkar yang dia salim, bentuk mufradnya selamat, tidak pecah. Contoh ya, muslimun. Kalau dijamakkan jadi muslimuna, mim sin lam mim enggak rusak. Iya kan, muslimuna, muslimun, muslimun. Ini muzakkar salim nanti bahasanya nanti. Ya. Kemudian apa? Zaidun, Zaid az-Zaidun, kan enggak rusak tuh mufradnya. Sri paham enggak ini jamak apa? Taksir. Ah, ini jamak taksir juga sama seperti isi mufrad, manakala dia marfu tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah. Contoh, apa kalimatnya? Ya. Silakan bikin kalimat. Apa? Ja'ar-rijalu contohnya, ya. Datang ar-rijalu. Ar-rijalu di sini fa'il, marfu tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jamak. Jamak apa? Taksir. Gitu. Apalagi contohnya silakan. Banyak itu jamak taksir. Misbah, masabih. Masabih, ya lampu-lampu. Ya. Misalkan hadhihi masabihu. Ini adalah lampu-lampu. Atau yang lainnya, contohnya apa lagi? Kitabun. Kitabun, ini kan mufrad. Jamaknya apa kitabun? Kutubun. Ini kutubun disebut dengan jamak taksir. Kenapa? Karena dia menunjukkan tiga atau lebih disertai dengan rusaknya, pecahnya bentuk mufradnya dari kitabun jadi kutub, kan bentuk pecah tuh. Iya, bentuknya sudah pecah. Kutubun. Seperti apa contohnya? Ya. Apa contohnya dengan kutubun? Buat jumlahnya sempurna apa? Hah? Apa? Ya sudah, kalau sulit-sulit ya hadhihi aja, hadhihi kutubun. Ini adalah kitab-kitab, kutubun. Itu marfu karena sebagai khobar nanti insyaallah. Jadi yang marfu itu bukan hanya fa'il, di antaranya khobar. Nanti insyaallah itu akan datang menjelaskannya secara khusus. Kutubun itu marfu, tanda rafanya apa? Dom. Dom. Kenapa? Karena jamak tak taksir. Pokoknya jamak taksir kalau rafa masih dengan apa? Dommah. Meski ya bisa dipahami enggak nih? Pak, gimana? Apa dalam Al-Qur'an ada enggak? Rasulun. Rasulun, seorang rasul, utusan. Jamaknya apa? Rusulun, pendek. Rusulun. Ini rusul disebut dengan jamak taksir. Kenapa? Karena pertama menunjukkan tiga atau lebih. Menunjukkan lebih dari dua gitu ya. Kemudian apa? Bentuk mufradnya ketika dijamakan pecah. Dari rasulun, ro, sin, wawulun, wawu dan lam. Jadi rusul. Terkurang hurufnya. Harokatnya mengalami perubahannya jamak taksir. Walamma ja'athum rusuluhum, ya. Walamma ja'athum rusuluhum, di sini rusul sebagai fa'il dari ja'at. Marfu dia, tanda rafanya apa? Dhamma. Kenapa? Jamak taksir. Al-muhim kesimpulannya bahwasanya semua jamak taksir kalau dia dirafakan, dirafakan mesti tanda rafanya apa? Dhamma, seperti isim mufrad. Ah, ini juga sama sebagaimana isim mufrad. Dhammahnya kadang tampak zahirah, kadang apa? Muqaddaroh, ditakdirkan. Seperti sakron, orang mabuk. Dijamakan jadi apa? Sukaro, orang-orang mabuk. Iya. Ja'at sukaro, datang orang-orang mabuk. Tuh, sukaro di sini fa'il. Kalau fa'il mesti apa? Marfu gitu. Kayaknya fa'il mesti marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah, tapi dhammahnya ditakdirkan, diniatkan adanya pada sukaro, pada alif itu. Sukaro. Kenapa? Isi maksur gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jamak taksir kalau dia marfu dirofakan mesti tandanya dhammah. Apakah dhammahnya kelihatan ataupun tandanya dhammahnya disembunyikan? Ya, ya tinggal diperbanyak contoh-contohnya. Dan di sana masih banyak, banyak sekali jamak taksir itu. Jamak taksir. Kemudian satu lagi ya, jamak manasik salim. Ini baru dua kita kan. Jadi telah disebutkan bahwasanya dhammah itu menjadi tanda bagi rafa di empat tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Sudah jelas isim mufrad itu apa? Iya. Contoh-contohnya pun jelas. Kemudian yang kedua pada apa? Jamak taksir itu pun sudah kita jelaskan. apa yang menunjukkan lebih dari dua disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Ya. Sekarang yang ketiga. Ya. Jam'ul mu'annatsis salim, jamak mu'annats salim. Kita pilihkan definisi yang paling singkat dan paling mencakup. Apa itu jamak mu'annatsis salim? Jamak mu'annatsis salim adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan. Apa yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan. Apa itu? Jamak mu'annatsis salim. Apa yang dijamakkan dengan alif dan tak tambahan. Seperti ya, hindun. Kalau dijamakkan jadi apa? Hindatun. Hindun satu orang hindun. Hindatun beberapa orang hindun. Hindatun kita sebut dengan apa? Jamak mu'annatsis salim. Kenapa? Karena dia pertama menunjukkan lebih dari dua. Kemudian yang kedua ada tambahan alif dan tak. Ya. Muslimatun. Dijamakkan jadi apa? Muslimatun. Tilmidatun. Kalau tilmidun murid laki-laki. Kalau tilmidatun murid perempuan. Baru tilmidatun. Kalau tilmidun itu dijamakkan dengan jamak taksir. Talamid. Talamid. Ya. Jadi pahami itu? Jamak mu'annatsis salim yaitu apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Iya. Yang dijamakkan dengan alif dan ta itu banyak, kita sebutkan dua saja untuk pemula. Yang pertama, semua nama-nama mu'annats. Semua nama-nama perempuan bisa dijamakkan dengan jamak ini, mu'annatsis salim. Hindun, hindatun, Fatimah, Fatimatun, Aisyah, Aisyatun. Dan seterusnya. Ya. Yang kedua, nama laki-laki yang akhirnya ta juga dijamakkan dengan jamak ini. Hamzah, Hamzat, Tolhatun, Tolhat. Apa lagi? Ukasyah, dan seterusnya. Ya, yang dijamakkan dengan jamak mu'annatsis salim, yang pertama nama-nama perempuan semuanya. Apakah akhirnya tak? Fatimah, Fatimatun, atau belum bukan? Hindun, Hindatun. Da'dun, Da'datun. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nama laki-laki tapi akhirnya tak marbutoh itu. Ini pun dijamakkan dengan jamak mu'annatsis as-salim. Hamzah, Hamzatun, dan seterusnya. Dan masih ada tempat-tempat yang lain. Tapi lumayan lah. Dua saja kita cukupkan. Ya. Kemudian, kalau untuk sudah paham. Ya, di sini disebut dengan jamak mu'annatsis salim. Maknanya jamak, ya jamak. Lebih dari dua. Mu'annats, itu tuh mu'annats. Ya. Mu'annatsnya itu apakah maknanya mu'annats. Seperti hindun. Atau mu'annats, hanya lafadznya saja mu'annats. Hamzah. Lafadznya mu'annats. Tapi maknanya laki-laki kan. Ada juga yang maknanya dan lafadznya mu'annas. Fatimah. Lafadznya mu'annas, maknanya pun mu'annas. Kecuali kalau ada orang namanya Fatimah laki-laki misalkan. Tapi jarang ya. Ya. Jamak mu'annatsis salim. Disebut dengan jamak mu'annatsis salim. Karena memang kebanyakan contoh-contohnya itu. Untuk mu'annas. Dan bentuk mufrodnya selamat gitu. Seperti hindun hindatun. Ketika dijamakan mufrodnya rusak enggak? Hindun hindatun. Enggak rusak. Muslimatun ketika dijamakkan muslimatun dosa enggak? Enggak, mim sin lamnya. Min mim sin lam mim. Adapun tak marbutoh itu tambahan untuk membedakan dengan yang muzakkar. Iya. Disebut dengan jamak mu'annatsis salim karena jamak ini adalah kebanyakan digunakan untuk mu'annats dan bentuk mufradnya ketika dijamakkan itu enggak rusak. Iya. Hindun hindatun. Muslimatun muslimatun. Muslim mim sin lam mimnya enggak rusak itu yang asalnya. Bisa dipahami ya? Ya. Ada pun definisi yang kita pilihkan tadi yang insya Allah lebih mudah dan lebih mencakup. Jamak mu'annatsis salim adalah apa yang dijamakkan dengan tambahan apa? Alif dan ta. Yaudah gitu aja. Ingat ini. Apa yang dijamakkan dengan tambahan apa? Alif dan ta. Kalau sudah paham nanti akan saya tambahkan keterangan berikutnya. Jadi syaratnya alif dan ta itu tambahan. Syaratnya apa? Alif dan ta tambahan. Ini untuk mengecualikan jamak yang dia akhirnya alif dan tak, tapi taknya atau alifnya sudah ada di mufradnya. Seperti maitun. Maitun. Maitun, orang mati. Ketika dijamakan amwat, lihat. Amwat, orang-orang mati. Amwat ini jamak apa ini? Jamak taksir. Ya, bagus. Barangkali ada yang bingung, amwat itu mana salim? Itu ada alif dan taknya. Jawabannya gimana? Itu akhirnya amwat kan alif dan tak, bukannya mana salim. dijawab bahwasanya taknya ini bukan tak tambahan, taknya sudah ada pada bentuk mufradnya, maitun sudah ada taknya. Ah itu. Apalagi bentuknya jadi sudah berubah kan? Maitun jadi amwat gitu. Baitun jadi abyat. Abyat. Abyat ini jamak apa? Taksir, bukan muannatsi salim meskipun akhirnya alif dan ta. Kenapa? Taknya sudah ada pada mufradnya. Jadi pahami. Apalagi bentuknya memang sudah berubah juga ya. Dari baitun menjadi abyat. Ada lagi ya, ada abyat, ada buyut. Ya kadang abyat dimakna kepada bait bait syair. Baitun kadang bermakna rumah, kadang bermakna bait bait syair. Ya. Contoh yang lain, ya. Qadi. Qadi, al-qadi itu hakim. Kalau dijamakkan menjadi qudatun. Qudatun. Ini qudatun jamak apa ini? Taksir. Kenapa kok taksir padahal akhirnya alif dan ta? Jawabannya meskipun di situ akhirnya alif dan ta, tapi alifnya ini sudah ada pada aslinya. Ya. Bisa dipahami enggak? Ya, karena qadi itu ada alifnya kan, ketika dijamakkan menjadi qudah. Aslinya itu qudayah. Ya, ada proses tertentu menjadi qadin. Nah, insyaallah ini sih enggak usah takutnya jelimet. Ya. Yang jelas antum sudah bisa membedakan kan? Ya, sudah bisa memahami mufrad itu apa? Jamak taksir itu apa? Jamak muannatsi salim itu apa? Ya contoh sekarang jamak muannatsi salim. Ja'at al-mu'minatu. I'rabnya bagaimana? Al-mu'minatu isim yang datang setelah fi'il, di'rab sebagai apa? Fa'il. Kalau fa'il mesti apa? Marfu. Sebutin wa alamatu tanda rafa'nya, wa alamatu rafi' tanda rafa'nya apa? Dhammah. Dhammahnya kelihatan atau tersembunyi? Aslimu al-muslimatu kelihatan. Berarti disebut dengan zahirah. Iya. Kenapa? Karena dia al-muslimatu adalah jamak muannatsi salim itu i'rab. Ya, kalau antum disuruh i'rab kan ja al-muslimatu, ja'at al-muslimatu, i'rabnya bagaimana? Al-muslimatu fa'il, marfu wa alamatu raf'i, ad-dhamma adh-dhahirah ala akhirih li'annahu jam'u muannatsi salim. Al-muslimatu adalah fa'il dan marfu dirafakan karena sebagai fa'il dirafakan oleh fi'il ja'at. Tanda rafa'nya adalah dhammah, dhahirah yang tampak pada akhirnya. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia jamak muannatsi salim. Jadi paham ya? Ah, ini jamak muannatsi salim, i'rabnya enggak ada yang muqaddarah. Jadi paham? Berbeda pada isim yang mufrad ya. Ada yang muqaddarah, kayak Musa. Udah jangan taksir juga apa? Ada yang muqaddarah. Seperti apa? Sukara. Dan masih banyak yang lain. Azara. Habala. Jarha, jarha itu orang-orang yang terluka. Mufradnya jarih, orang yang terluka. Jamaknya jarha, orang-orang yang terluka. Kecuali, ya. Kecuali kalau jamak muannatsi salim ini diidhofahkan kepada ya mutakallim. Baru dia diirob dengan harokat muqaddarah. Contoh, ja'at banati. Tuh. Kalau dia ja'at banatun. Tuh. Banatun, rofa kan dengan domah bahiroh. Ini masuk jamak muannatsi as-salim. Harokat bahiroh. Kecuali kalau disandarkan kepada mutakallim ja'at banati, maka dhammahnya muqaddarah. Kenapa al munasabah sudah kita lewatin itu? Dipahami ya? Sampai di sini silakan ada yang mau diulang bagian mana, yang kurang paham sebelah mana. Nanti untuk yang keempat, tempat yang keempat kita khususkan di satu tempat berikutnya. Karena ini butuh penjelasan yang lumayan. Ya. Jadi kesimpulannya pembahasan sekarang bahwasanya rofa itu ternyata tandanya bukan hanya dhammah, di sana ada tiga tanda yang lain dan dikumpulkan menjadi empat tanda. Yang pertama dhammah, wawu, alif dan nun. Dan dhammah itu tempatnya ada empat, ataupun dhammah menjadi tanda bagi rofa di empat tempat. Yang pertama isim mufrad, sudah kita jelaskan isim mufrad itu apa, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu yang tunggal, satu apakah mudzakkar ataupun muannas, dan i'rabnya apakah zahir ada yang juga muqaddarah. Yang kedua jamak taksir, apa yang dia menunjukkan lebih dari dua disertai dengan perubahan bentuk dari mufradnya. Ketika dijamakan berubah bentuknya dari bentuk mufradnya, apakah berubah harokatnya ataupun hurufnya atau dua-duanya. Kemudian jamak taksir juga ada yang i'rabnya zahir, ada yang muqaddarah. Yang banyak muqaddarah kok, yang zahir yang banyak zahirah, yang muqaddarah sedikit. Kemudian yang keempat, jamak muannatsi salim. Apa itu jamak muannatsi salim? Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Ya. Alif dan ta tambahan. Ya, kalau jamak mu'anatsu salim, i'rabnya semuanya ditampakkan. Zahirah kecuali kalau bergandengan dengan ya mutakallim, ya. Sepertinya cukup. Silakan. Ya, kalau belum enggak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Insyaallah satu lagi tempat dari dhamma akan disebutkan. Ini dihafalkan ini. Insyaallah nanti sangat membantu sekali ini. Kalau kita sudah tahu tempat-tempatnya dhamma menjadi tanda rafa di mana saja, kemudian berikutnya lagi tambah wawu, terus selesai, subhanallah. Kita akan semakin terbuka ya wawasannya. Ya, silakan. Ada enggak yang masih remang-remang pemahamannya? Nah, ya yang tertinggal Hasan, ya yang sebelum-sebelumnya itu didengarkan biar nyambung. Kalau belajar bahasa itu kayak rantai gitu, satu terputus bahasa sudah bingung. Iya, jangan sampai terputus kalau belajar bahasa Arab. Bisa enggak bisa datanglah. Kalau terputus kadang datang kadang enggak, ya sudah, saya jamin enggak bisa. Yang datang pun kadang ya setengah-setengah bisanya. Ya, jangan sampai terputus. Saling berkaitan satu sama lain sampai selesai. Kalau sudah terbentuk melingkar, insyaallah antum bisa melihat melek gitu. Oh, sepertinya seperti ini ya, baca kitab itu ya. Ya, silakan enggak ada. Kalau tidak ada maka dianggap paham semua. Ya. Husnudzon dianggap paham semua. Gimana? Dari kanan paham? Dikit-dikit. Tapi yang tadi saya anukan paham kan tadi belum merasuk gitu kan ya. Belum merasuk ya, kesanubari. Ya, baru paham. Alhamdulillah. Ya, setengah ilmu itu di meroja di rumah. Setengahnya belajar, setengahnya belajar meroja di rumah. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum.